Jika kau dipanggil Wijen, aku marah Jen. Jen, jika kau dipanggil sesajen, aku marah Jen. Aku jadi emosional, aku jadi sentimental. Sejak lihatmu Jen, oh Jen, jika kau dipanggil Zainuddin MZ, aku marah Jen. Jen, jika kau dipanggil Blue Jen, aku marah Jen. Aku jadi temperamen, aku jadi sentimental. Sejak dekatmu Jen, aku jadi emosional, aku jadi sentimental. Sejak dekatmu Jen, jika kau dipanggil Blue Band, aku marah Jen. Aku jadi emosional, oh, aku jadi sentimental. Sejak dekatmu Jen,